Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di siang hari ini kembali kita mulai majelis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita dapat melanjutkan apa yang telah kita kaji pada kesempatan tadi pagi berkenaan dengan peran seorang suami terhadap istri yang dia pimpin, yang dia perbaiki dan dia bina ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh arifq wal lin, kelemah lembutan, kasih sayang, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan zalim terhadap istrinya yang telah melakukan kesalahan dalam rumah tangga. Seperti di akhir kajian tadi saya sudah ingatkan kepada ikhwah sekalian dan para akhwat, bukanlah berarti ketika Islam menyeru para suami agar berbuat lemah lembut, memimpin para istri, kemudian dianggap suami tidak punya hak atau bukan satu kemuliaan ketika dia harus bertindak tegas sesuai batasan syariat ketika mendapati kekurangan dan kesalahan yang dilakukan istrinya. Artinya para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain ada tipe-tipe para suami yang sama sekali tidak peduli akan kekurangan para istri, kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, dengan dalih berlemah lembut terhadap istri. Ini salah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita sikap lemah lembut terhadap istri dalam memimpin mereka, dengan itu menghalangi suami untuk mencegah mereka dari yang mungkar? Tidak. Tetapi tetap seorang suami dituntut agar bertindak mencegah yang mungkar, memberikan teguran, nasihat ke istri yang dilandasi dengan sifat arif wali, kelemah lembutan dalam nasihat itu, bukan malah membisu. Dan ini kebanyakan yang terjadi para ikhwah, sehingga para istri pun punya prinsip, kalau istri ini berbuat dosa lantas suami mendiaminya, inilah kasih sayang. Tidak. Kalau seperti ini kehidupan rumah tangga kita, berarti kita menjerumuskan istri, tidak memimpinnya ke jalan kebaikan, membiarkannya rusak, membiarkannya hancur dengan kelemahan, kurangnya akal dan agamanya. Dan ini yang harus diperingatkan di kajian siang hari ini, perkara at-tahdzir minal iftitani bin nisa, peringatan agar jangan terfitnah dengan wanita. Jangan pakai kaedah cinta dan sayang ke istri jika dengan itu kita tercegah melarang mereka dari yang mungkar. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan pernah menegur Rasulnya, seperti yang diceritakan di surah At-Tahrim ayat pertama sampai ayat kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka, tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, mengapa kau haramkan apa yang dihalalkan Allah atas dirimu hanya karena kau mencari ridha-ridha istri-istrimu? Pernah Rasul ditegur Allah. Lihatlah dahsyatnya perempuan. Disinilah indahnya Islam, ikhwani fiddin. Indahnya tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga. Adil di tengah-tengah dalam bersikap. Tidak menggunakan kekerasan, kekasaran dalam memimpin istri, dan tidak pula berdalih dengan kasih sayang kemudian mendiamkan kekurangan istri. Membiarkan pelanggaran dosa. Tidak. Fitnah wanita sungguh sangat besar sekali. Fitnah terbesar laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah perkara perempuan. Ma taraktu fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi yang namanya laki-laki melebihi fitnahnya perempuan. Hati-hatilah ini para ikhwan. Kecintaan yang besar kadang di diri seorang suami menyeretnya bertindak tidak adil ke istri, dengan membiarkan istri terjerumus, terjatuh ke dalam kesalahan. Ini cinta yang tercela. Dan ini bukanlah kecintaan yang sesungguh-sungguhnya dari suami terhadap istri. Ini penjerumusan namanya. Dia biarkan sang istri itu rusak, hancur, dan dia mengira itulah bentuk sayangnya ke istri. Dan para istri pun jangan mengira ketika suami mendiamkan mereka berbuat dosa, melanggar agama, jangan mengira keberuntungan baginya. Beruntung betul saya punya suami pengertian seperti ini. Pengertian atas dosanya. Inilah suami yang ingin menghancurkan para istri, menjerumuskan mereka menjadi manusia yang paling banyak menghuni neraka. Bukankah itu yang Rasulullah pernah tegaskan? Aku pernah diperlihatkan akan neraka, ternyata paling banyak penghuninya adalah perempuan. Para ikhwah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim, beliau pernah tegaskan hal ini. Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhabu li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakun. Masyaallah. Aku belum pernah melihat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang kurang akal, kurang agama, yang lebih mampu menghilangkan akal sehat laki-laki berakal sekalipun melebihi kalian. Sadari itu para suami. Perempuan ini adalah makhluk Allah, istri yang memang kurang akal, kurang agama, tetapi kata Rasul yang paling mampu bikin hilang akal sehat laki-laki. Buta bisa seorang suami dibuat istrinya. Dan ini pun bentuk rumah tangga yang akan belakang hari nanti datang petaka menimpa mereka. Hebatnya fitnah perempuan sampai seperti itu Rasul sabdakan. Belum aku dapati, kata Rasulullah, belum kulihat ada orang yang kurang agama, kurang akal, tetapi lebih mampu melenyapkan akal sehat laki-laki berakal sekalipun, melainkan kalian hai perempuan. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kita agar jangan terfitnah dengan para istri, pimpin mereka dengan agama ini. Standar kita memimpin mereka dengan agama ini, itu yang menolong mereka. Jangan takar dengan hawa nafsu dalam bertindak atas istri. Kelemah lembutan ikhwah, kasih sayang kepada istri, itu bukan alasan kita biarkan mereka terjerumus dalam dosa dan kita mendiamkan mereka. Kalau itu terjadi, berarti kita bukan pemimpin yang baik. Allah Subhanahu wa taala di surah Taghabun ayat 14 mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian itu, anak-anak kalian itu, mereka itu musuh-musuh kalian sebetulnya. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Ini untuk mengimbangi kajian kita tadi pagi, bahwa Islam tidak menuntunkan memimpin dengan kasih sayang dengan arti membiarkan mereka mendiamkan kesalahan. Maka mestinya para ibu-ibu, para akhwat, para ummahat malah cemas, gelisah kalau mereka punya salah, suami kok diam saja. Bukan malah senang menganggap suaminya sayang kepadanya. Berarti ini suami terfitnah dengan istri. Dia bukan pemimpin yang baik. Kenapa? Dengan rasa cinta dan sayangnya ke istri, menyeretnya membiarkan istri itu bergelimang dengan dosa. Di surah Ali Imran ayat 14 pula Allah menegaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasi manusia cinta syahwat. Apa syahwat pertama? Minan nisa. Coba aku perhatikan ayat ini. Perempuan itu syahwat pertama yang dihiasi hati kita lelaki terhadapnya. Maka tidak boleh masalah ini kita lengah. Sering rasa cinta, rasa sayang terhadap istri membuat para suami membisu, mendiamkan, membela, bahkan na'uzubillah, seperti tak terima istrinya dianggap salah. Ini sudah terfitnah dia. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juga dikeluarkan al-Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah, fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kalian akan dunia, takutlah kalian akan wanita. Dikarenakan fitnah pertama Bani Israel yang bikin hancur mereka, kanat fin nisa, karena kasus perempuan. Fitnah pertama menimpa Bani Israel, kanat fin nisa, Itu adalah masalah perempuan. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberi peringatan. Rasulullah sudah memberi peringatan karena sayang kepada kita. Jangan terfitnah wanita. Laki-laki paling lemah di sisi ini. Fitnah wanita, fitnah istri. Maka jangan main-main terhadap wanita. Berilmulah ikhwanna dalam masalah problematika rumah tangga. Bagaimana Islam mengajarkan solusi jikalau terjadi masalah padanya. Ketika kita anggap remeh masalah ini, kita anggap jalani saja. Hah? Toh beriring waktu bergulir, selesainya dianggap itu nanti. Awas, kita bisa jatuh kalau tidak kepada ifrat, kepada tafrit. Ifrat berlebihan terhadap istri sampai kita turun tangan, bertindak zalim, lalim, atau kebalikannya kita tafrit, remeh melihat kesalahan istri, tak tergerak hati, tak cemburu. Istri melakukan dosa terhadap agama ini, istri memaksiati Allah, terfitnah dengan perempuan. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah sampai riwayat dari praktek Nabi, bagaimana beliau yang sangat sayang terhadap istri, sangat sayang terhadap istri. Subhanallah, tidak membawa beliau untuk tidak meluruskan mereka. Nah, kalau masalah tindakan Rasul melihat kesalahan istri, tidak bertindak kasar, sudah kita baca riwayatnya. Begitu pula tadi sudah kita singgung bagaimana kita dapati tidak terpancingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta ke istri untuk diam. Kasus datang pelayan yang memberi makanan ke istri Rasul langsung lantas dipukul jatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mendiamkannya. Tidak menganggap itu enggak masalah. Itu bukan kesalahan. Dimaklumi gejolak kecemburuan. Tidak, ini kesalahan. Merusak barang saudara, kesalahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar mengganti piring pecah itu kepada istrinya. Ganti, punya saudara. Bukankah ini tauladan yang paling terbaik, para ikhwah yang dimuliakan Allah taala? Rasul paham semua dilakukan istrinya itu dengan dasar cemburu. Karena di riwayat itu Rasulullah katakan kepada pelayan yang membawa makanan tadi, gharat ummukum. Begitu lafaz hadisnya. Cemburu ibu kalian ini. Tahu Rasul. Tapi apakah kemudian Rasulullah mendiamkannya, ikhwah? Dianggap Rasul tidak terjadi itu karena dasar sangat cinta? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menggantinya dengan as-sahfah sahihah, ganti piring yang baru. Luar biasa. Begitulah Rasul di tengah-tengah dalam bersikap sebagai pemimpin, pemimpin istri-istrinya. Tidak ifrat, tidak tafrit. Nah, betapa ingin kita mampu menjadi pemimpin seperti sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang bercerita tentang riwayat tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Begitulah para ikhwah yang dimuliakan Allah. Maka kepada para istri, para akhwat sekalian dan ummahat, semestinya malah berharap dan mengingatkan suami agar senantiasa menegurnya, menegur dirinya kalau mendapati pada dirinya perkara-perkara yang dipandang menyalahi agama, dan senang melihat suami peduli menegur mereka. tidak merasa marah, tersinggung. Ini semestinya para istri setelah melihat pembahasan ini. Karena saya yakin ketika istri melihat betapa suami punya tanggung jawab besar atas dirinya, memimpinnya, tentu dia pun tidak ingin sang pemimpin rumah tangganya dimurkai Allah karena tak peduli akan kesalahan dirinya. Nah, itu kan terkait itu, ikhwah. Bukan berarti ketika suami dimurka Allah karena tidak betul dalam memimpin, istri terlepas dari resikonya. Tidak. Suami istri itu kayak pakaian dengan badan. Bagaimana kira-kira, ikhwah? Risihkah kita? Atau mungkin tidak risih kalau kita mengenakan pakaian, orang mencaci pakaian kita. Apa lantas kita berpikir, biar saja, toh bukan badan saya, baju sayanya. Mungkinkah itu, Bu? Mungkinkah terus kita beranggapan seperti itu? Saya enggak tersinggung, dicaci maki, orang cuma baju saya, kan bukan badan saya. Tentu tidak demikian. Alangkah terpukul kita ketika orang menilai pakaian kita. Karena bukan sasaran dia pakaian saja, tentu yang memakainya. Nah, maka para istri mestinya bertekad agar sang suami menjadi yang diridho Allah dalam memimpin rumah tangga. Bukan terus dia berpikir yang penting saya senang, kebutuhan, selera yang saya suka terpenuhi, perkara suami karena mendiamkan saya di murka Allah biarkan saja. Sedangkan suami itu pakaiannya. Sebagaimana suami pun begitu. Bukan berarti ketika istri rusak dengan dosa, menjadi sosok wanita yang tidak salihah, bukan berarti dia berpikir itu kan dia, bukan saya. Ikhwah, mungkinkah itu terjadi? Lantas suami berlepas diri, sudah, biarkan saja dia. Nah, tidak mungkin itu, ikhwah. Kalau sudah rusak istri, tentu orang memandang, ini istri siapa? Rusak suami, orang akan pandang. Masya Allah, ikhwah. Tidak mungkin dipisahkan rangkaian itu. Maka dituntut, dibutuhkan dalam rumah tangga adanya saling ingat mengingatkan, tawasobil hak tawasobis sobat, menghidupkan saling nasihat menasihati, terbuka menerima kritikan. Ini yang tak boleh lepas. Dan senantiasa kita harus terus dengan istri menghidupkannya, agar timbulnya problema yang pasti datang, mesti itu, akan mampu kita halau, tidak berbuah kepada perpisahan yang menyakitkan dan menyedihkan, yang tidak disenangi oleh setiap orang yang berumah tangga. Nah, semua perubahan-perubahan yang kita harapkan dalam kepribadian suami, kepribadian istri, tentunya itu bukan perkara yang bisa diburu-buru sesaat ini juga. Tidak berarti kita berpikir dengan ilmu di kajian daurah kali ini, lantas para suami berharap pulang nanti istri berubah drastis. Atau para istri berpikir demikian, sudah menjadi sosok paling ideal lah suamiku setelah daurah ini. Tahu-tahu yang didapati kebalikannya, berubah pun belum. Bukan tambah tenang damai rumah tangga, tambah panas suasana. Untuk hal itulah, ikhwah, saya bawakan riwayat berikut ini yang dikeluarkan Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari hadis sahabat yang mulia Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Hanzalah termasuk dari juru tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah terkenal. Beliau berkata, laqiyani Abu Bakrin. Pernah Abu Bakar bertemu denganku. Faqala kaifa anta ya Hanzalah? Gimana kabarmu wahai Hanzalah? Qala qultu nafaqa Hanzalah. Kata Hanzalah, aku jawab pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq, aku katakan sudah munafik si Hanzalah ini. Masya Allah. Qala subhanallah ma taqul. Terkejut Abu Bakar As-Siddiq mendengar jawaban itu. Subhanallah, apa kau bilang tadi? Enteng betul dia bilang munafik sudah Hanzalah ini. Bilangkan dirinya. Qala qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ku jawab, kata Hanzalah, kami ketika di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ainin fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasana al-azwat wal aulad wa dayya'a wa dayya'at fa nasina katsira. Kami kalau pas duduk di sisi Rasul diingatkan kami surga neraka seperti kami kayak melihatnya. Wah, mantap kami. Kalau sudah duduk di majelis ilmu dengan Rasulullah. Tetapi tatkala kami sudah ketemu istri, bertemu dengan anak-anak, dengan perkara-perkara yang melalaikan, fanasina katsira, kami pun banyak lupa. Itu kan munafik namanya. Difikir Hanzalah begitu. Kalau pas duduk di majelis Rasul, masya Allah, kayak orang sadar betul. Ya kita pun begitu lah. Iya kalilah sudah dengan kajian ini. Sudah berencana pulang mau jadi suami sejati. Istri pun begitu. Bertekad merubah diri. Tetapi ketika ternyata kami pisah dari majelis Rasul, mulai ketemu dengan istri, anak-anak, perkara-perkara yang melalaikan di hidup ini, kami pun lupa. Dengan perasaan itulah Hanzalah menjawab pertanyaan Rasul, bagaimana kabarmu? Munafik, sudah munafik Hanzalah ini. Apa kata Abu Bakar mendengar itu? Qala Abu Bakrin, fawallahi inna lanulqi mithla hadha. Sungguh demi Allah, kami pun menghadapi yang seperti ini. Kami rasakan hal yang sama, kata Abu Bakar. Persis kayak kamu rasa itu. Tunduknya, sadarnya ketika duduk di majlis dengan Rasul. Begitu pulang, khalas, keluar dari majlis Rasul, kami pun juga dapat yang begitu di diri kami. Fantolaktu ana wa Abu Bakrin. Maka kami pun berangkatlah sama Abu Bakar. Abu Bakar pun mendengar cakap Hanzalah tadi, jadi pikirannya, kami pun merasa yang sama. Tapi apa betul lantas munafik seseorang jika begitu? Berangkatlah kami. Hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kami ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Ku katakan ke Rasul, sudah munafik Hanzalah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa madzaka?" Rasulullah kemudian bertanya, "Kenapa kok begitu? Ada apa? Apa sebabnya kok kamu bilang begitu?" Qultu ya Rasulullah, disebutkan Hanzalah alasan yang dia sebutkan ke Abu Bakar. Ya Rasulullah, nakunu indaka nuzakkiruna tuzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ain fa idza kharajna min 'indik 'afasana al azwat wal aulad wad dayya'at nasina katsira. Ya begitulah kami ya Rasul, kalau kami duduk di majelismu kau ingatkan surga neraka. Masyaallah, hati tunduk. Tetapi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu kami ketemu istri, ketemu anak-anak, bergelut dengan berbagai perkara yang sia-sia, sudah kami pun lupa semua itu. Mendengar itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberi jawaban, walladzi nafsi biyadi, demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya, inna law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Kata Rasulullah, Kalaulah kalian mampu tadumun terus menerus seperti apa yang kalian rasa saat di sisiku. Mampu begitu terus gak berubah-berubah. Niscaya malaikat akan turun menyalami kalian. Di tempat tidur kalian, di jalan-jalan malaikat salami selamat. Kalau memang kalian bisa begitu, kata Rasul. Artinya Rasul ingin gambarkan itu gak mungkin. Kalau bisa kalian begitu seperti di sisiku, kalian tetap begitu sampai kalian pulang berpisah, turun malaikat nyalami kalian. Hebat betul ada orang bisa begitu. Naam, walakin ya Hanzalah, kata Rasul. Tapi hei Hanzalah, sa'atan, sa'atan. Semuanya itu butuh waktu. Bertahap, bertahap. Sa'atan, sa'atan. Begitulah hendaknya kita, ikhwah rahimakumullah. Rasul ucapkan itu salatu marrab, tiga kali. Butuh waktu, bertahap. Dan itu sesuai tekad kita. Yang tentu saja kita bukan dengan hadis ini menganggap hal biasa mengulur-ngulur, merubah diri. Tidak, ikhwah. Tetapi ketika kita dalam tekad bersegera merubah diri dan harus bersegera, perintah Allah itu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bercepat-cepat kalian menuju ampunan Rabb kalian. Menuju baik itu jangan tunda, ikhwah. Namun kalau ternyata terjadi ketergelinciran lagi, kesalahan sikap di rumah tangga, suami atas istri, istri ke suami, ingatlah semua butuh waktu. Jangan terus difonis suami tidak mau baik memang. Percuma sudah ngaji, kok terjadi lagi. Jangan istri berpikir begitu. Atau suami berpikir begitu atas istri. Ketika istrinya sudah cukup berubah, tahu-tahu terjadi lagi pelanggaran. Lantas dia vonis, memang kau perempuan gak mau baik. Gak ada guna bagimu kajian itu. Munafik kamu. La ikhwah. Sa'atan, sa'atan. Lihat hadis Muslim ini. Sa'atan, sa'atan. Semua butuh waktu. Yang salah itu adalah kita tidak mau berubah. Adapun kita mau berubah tapi masih tergelincir juga. Sebagaimana fitrah manusia, kullu bani Adam khata. Itu tak menunjukkan kita main-main beragama. Tidak. Nah, karena semua itu butuh waktu merubah diri. Namun sekali lagi, bukan berarti kita mau menunda-nunda. Kita mau main-main merubah diri kita, perilaku, perangai, tingkah kita, bukan. Allah perintahkan kita bersegera menyambut anjuran Allah Ta'ala. Bersegera menyambut ajakan Allah kepada ampunannya. Berlomba kita, fastabiqul khairat. Untuk yang baik itu berlomba. Maka ikhwah, jangan pernah dalam hal kebaikan hidup memandang orang di bawah kita. Itu akan melahirkan puas diri. Cukuplah saya, ada yang lebih parah dari saya. Tapi kita pandang yang di atas kita, agar kita terus termotivasi meningkatkan ketakwaan, ketundukan kita ke agama ini. Begitulah kita dalam merubah diri sebagai kepala rumah tangga, suami, dan sebagai yang terpimpin yaitu istri. Alangkah indah kalau begini kita jalani. Suami beritikad merubah diri, memimpin dengan cara benar. Istri pun beritikad merubah diri menjadi istri yang mentaati suami. Istri yang berbakti, masya Allah. Tahu-tahu ada terjadi kasus lagi, dengan gampang mereka atasi. Maka untuk mengikat ilmu ini, ikhwah, agar kita betul-betul jikalau kita berniat membenahi diri dalam hidup ini sebagai pemimpin rumah tangga atau sebagai istri yang dipimpin suami, agar tekad perubahan ini di diri kita benar terwujud. Ikat itu semua ikhwah di rumah tangga kita, perbanyak kata ulama al-ibadah. Itu membuat tunduk hati dan lunak. Nah, ini diantara menurut ulama ahlu sunnah kunci sukses Rasulullah menundukkan istrinya yang sekian banyaknya. Dibuat Rasul mereka menjadi wanita-wanita taat ibadah di rumahnya. Terkhusus masalah ibadah solat. Kalau yang wajib sudah jelas, tapi yang sunat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bimbing mereka, Rasulullah ajak mereka dengan kebaikan, masya Allah. Ibadah ikhwan yang kemudian jodohnya jauhi maksiat. Bagaimana kita berharap istri kita menjadi salihah, penyejuk hati, suami menjadi laki-laki salih, tetapi dalam hal ibadah kepada Allah lemah? Bagaimana mungkin itu para ikhwah yang dimuliakan Allah? Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran di surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, suruh keluargamu salat, suruh rajin salat dan sabar kamu dalam menyuruh mereka itu, kata Allah, suruh mereka salat. Nah, jaga ibadah mereka agar rutin di rumah itu terhiasi dengan ibadah. Jaga dan jauhi segala maksiat, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita berharap akhlak kita baik, istri baik? Pengrusak akhlak itu kita siapkan di tengah rumah kita. Tontonan-tontonan dosa. Yang sebagian atau mayoritas bahkan masyarakat kita hanya mengukur itu sebagai hiburan belaka, padahal itulah pembentukan karakter yang sangat mempengaruhi kepribadian kita. Itu kadang enggak kita rasa, kita anggap itu menghilangkan kejenuhan saja. Kita suguhkan tontonan itu kepada anak istri kita, ke diri kita, tanpa kita merasa betapa ngerinya ulah kita ini. Kita ajarkan mereka dosa karena tontonan itu semua dosa. Coba lah ikhwah, kita pikir ini semua sekedar menghilangkan jenuh belaka. Udah habis dijejalkannya keluarganya dengan dosa, jauh dari ibadah, terus dia berharap memiliki istri yang paling salihah di muka bumi. Berharap istri paling menyenangkan hati, sedap dipandang, mentaati perintah, menjauhi yang dia benci. Bagaimana mungkin itu? Kita racuni mereka, terus kita berharap dia hidup dengan racun itu, padahal kita sudah membunuhnya. Ayuh ikhwah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadha fi wajhiha al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqadhat zawjaha fa shalla fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma'. Allahu akbar. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah merahmati seorang suami, dia tegak bangun salat malam, dia bangunkan istrinya ikut salat bersamanya. Kalau istrinya enggan bangun, dipercikannya air ke wajahnya. Masya Allah. Semoga Allah rahmati suami itu, kata Rasul. Bagaimana ya, ada dibuat ini. Atau sayang, kasihan, lagi tidur enak, kita bilang. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita, istri. Dia bangun tengah malam. Dia sholat dibangunkannya suaminya. Sholat bersamanya. Ketika suami enggan bangun, dipercikkannya air ke wajahnya. Hah, coba aku. Sampai Rasul doakan, rahimallahu rajulan, rahimallahu imra'atan. Didoakan rahmat Allah sama Rasul. Ada suami buat itu ke istri, ada istri buat itu ke suami. Coba. Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini kalau bukan dikarenakan dengan ibadah itu mengokohkan kehidupan rumah tangga kita, melunakkan hati yang keras. Kalau semakin dekat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi komplit sebetulnya, ikhwah yang saya muliakan, rangkaian solusi problema rumah tangga dalam agama. Selain daripada poin-poin pokok tadi yang saya sampaikan dalam rangkaian kajian hari ini, tentu kita juga harus perhatian sisi ibadah, sisi maksiat. Apa sudah maksimal kita jaga keluarga dari jalan maksiat? Atau kita suguhkan itu untuk mereka dengan alasan kita berharap mereka bisa menyaring ambil baik buang buruknya. Adakah kita masih seperti itu? Lantas kita berharap, ya Allah berikan kepada saya anak turunan, istri-istri yang menyenangkan hati saya. Sedangkan kita merusak mereka dengan berbagai tawaran-tawaran dosa. Waliyadzu billah. Kaum muslimin yang saya muliakan, begitulah yang harusnya menjadi perhatian. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sebagai sosok pemimpin yang menerapkan itu semua. Beliau terapkan itu. Luar biasa beliau dengan para istrinya. Walaupun kenyataan di kehidupan Rasulullah sendiri tidak lepas dari problema. Itu sudah menjadi ketentuan hidup manusia. Tapi penyelesaian yang Rasul lakukan, masya Allah, tidak menjadikan istri-istrinya itu terjauhkan dari agama. Kalau kita perhatikan riwayat-riwayat sahih dalam beberapa hadis-hadis yang ada, masya Allah, kita lihat di rumah manusia-manusia mulia di umat ini terjadi perkara itu. Terjadi perkara kemarahan, emosi. Terjadi. Yang diistilahkan oleh ulama, mughadabat. Mughadabat fil buyut. Terjadi kok. Artinya jangan kok kemudian berpikir, kesimpulan hari ini Rasulullah tak punya masalah, sahabat tak ideal, tak punya masalah. Tahu-tahu baca kitab kok punya masalah. Ikhwah, bukan Rasul tak punya masalah. Di kerumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasul pernah mengila istri beliau dan menawarkan kepada mereka, mau pilih mana kalian? Pilih Allah dan Rasulnya hari akhir atau kalian pilih dunia? Sampai Allah turunkan ayat, Allah ancam para istrinya, bisa Allah gantikan untuk Rasulnya wanita-wanita yang karakternya disebut oleh Allah Ta'ala di surah At-Tahrim. Nah, wanita lebih baik. Sampai Allah turunkan ayatnya. Dan akhirnya para istri Rasul sadar, kemudian mereka memilih Allah dan Rasulnya daripada dunia ini. Problema muncul, tapi lihat solusinya. Aduh, luar biasa baiknya. Bahkan di rumah para sahabatnya, seperti riwayat yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, di rumah Abu Bakar As-Siddiq, sosok yang dikenal lembut, sosok sahabat yang dikenal sangat utama, manusia terbaik setelah nabinya, terjadi mughadabat. Itu kisahnya panjang kalau di hadis Bukhari Muslim. Kisah tamu yang datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau sangat dikenal menghormati tamu. Sangat dikenal. Namun beliau ada urusan, jadi tamu dititip ke anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Urus tamu. Yang namanya tamu, ayo oleh. tentu merasa sungkanlah memulai jamuan makan tanpa datanglah tuan rumah yang sebenarnya, Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abdurrahman menyuruh mereka makan jamuan yang sudah disiapkan, tamu-tamu ini menolak. Tidak, kami nunggu ayahmu. Abdurrahman yang tahu karakter ayahnya sangat hormat sama tamu, takut kalau ternyata nanti ayahnya pulang belum dimakan jamuan itu, bisa marah, dianggap gak ngurus tamu. Tapi tamu tetap gak peduli. Kami tunggu beliau. Dan terjadilah itu, ayuhal ikhwah. Marah beliau datang ke rumahnya melihat tamu belum makan, makanan tersedia. Sampai beliau mengucapkan kalimat, kalau tak akan makan kecuali tamu makan. Tamu juga bersikuk, kami juga gak mulai. Akhirnya beliau sadar ini kerja syaitan. Lantas beliau pun minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Lantas beliau makan, tamu pun makan, selesailah masalahnya. Dan itu dijadikan satu hujjah oleh para ulama. Pelajaran, lihat. Kalau datang perkara-perkara di rumah tangga kita yang memancing emosi, memancing marah kita, tergerak hati untuk marah, jangan lupa ikhwah, cepat berlindung dari syaitan. Ta'awudz. Itu yang Allah firmankan di surah Al-A'raf ayat 201. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu kalau mereka sekelompok dari syaitan menggoda mereka, mereka cepat ingat Allah. Cepat mereka dapat memandang masalah dengan jernih. Kuat. Maka di Islam, kalau kita marah, disuruh Rasulullah apa? Mengganti posisi ke posisi yang lebih pasif, bukan yang lebih aktif. Lagi tegak, duduk. Begitu. Lagi duduk, tidur. Nah, bawakan posisi tubuh kita kepada yang lebih tidak memungkinkan bertindak. Karena itu dari syaitan. Nah, yang syaitan membuat panas hati kita, menginginkan kita keluar kata-kata, bergerak tangan kita, yang itu menjurus kepada kezaliman ujung-ujungnya terhadap istri. Hah, maka aku, kalau ada yang bertanya, bagaimana kalau tahu-tahu datang kemarahan yang besar di hati kita? Hah? Kita gak bisa menguasainya. Tahu-tahu datang kemarahan yang besar, apa yang harus kita lakukan? Segera berlindung kepada Allah dari syaitan. Berlindunglah ikhwah, berlindunglah terus kepada Allah dari syaitan. Kalaupun tetap masih nampak rasa marah itu, maka silahkan tetap ada marah di dada, tapi jangan tersalurkan lewat suara dan gerakan tangan kita. Karena itu akan mendatangkan kezaliman. Jangan memancing kita, kemarahan kita itu, untuk keluar kalimat-kalimat ke istri, istri ke suami. Begitu pula tangan kita. Jangan bertindak yang nanti akan jatuh kepada perbuatan zolim atas pasangan kita. Perbuatan zolim yang sering terjadi, suami zolim kepada istri. Masya Allah, ini ilmu yang penting. Karena terjadi kemarahan-kemarahan itu bahkan di rumah Rasul, bahkan di rumah sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun beliau cepat sadari ini kerja syaitan ini. Beliau pun berlindung kepada Allah, lantas beliau mulai makan, dan alhamdulillah hilanglah kemarahan tersebut. Juga terjadi kemarahan bahkan dalam rumah sahabat yang mulia, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, dengan istri wanita yang mulia, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat pasangan yang luar biasa. Hah? Ali sahabat yang begitu istimewa dengan Fatimah, anak terkasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita berpikir mereka terus bagus-bagus akur, enggak ada problema? Tidak, ayuhal ikhwah, muncul masalah problema di rumah tangga. Sampai-sampai karena sudah puncaknya problema itu menimpa keluarga Ali dan Fatimah, semoga Allah meridai keduanya, Ali tak sanggup lagi di rumah itu, pergi beliau keluar menuju masjid, tidur di sana. Tidak membawa beliau. Pertengkaran dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertindak kasar, bertindak di luar ajaran syariat ini. Enggak kuat beliau lagi menanggung marah itu. Keluar dari rumah, pergi ke masjid, tidur. Sampai-sampai subhanallah, beliau tidur beralaskan tanah. Maka Rasulullah sampai-sampai membangunkannya, memanggil Ali, "Ijlis ya Abu Turab." "Eh Abu Turab, duduk," kata Rasul. Masya Allah. Hadis itu menceritakan kasus yang terjadi di rumah tangganya. Sempat terjadi cekcok dengan seorang wanita utama dari wanita-wanita ahli surga, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bisa ikut perhatikan nanti dalam riwayat Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Nah, ini semua ilmu, ikhwan. Untuk kita menyadari kalau timbul problema di rumah tangga, bukan cuma kita yang ada problema. Rasul punya problema. Para sahabat yang mulia punya problema, bahkan para khalifah mereka itu statusnya, orang-orang pengganti Rasul sepeninggal beliau punya problema. Tapi lihat bagaimana mereka menyelesaikannya. Bukan berputus asa kan? Bukan berpangku tangan. Nah, atau mengambil jalan pintas, na'udzubillah min dzalik. Belum apa-apa sudah berpikir untuk bercerai, meninggalkan istri, istri pun berpikir melari dari suami. Ini semuanya bikin kita bergelimang dosa. Hanya semua ini menjerat kita untuk jatuh ke dalam dosa demi dosa, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita daripadanya. Saya berharap ini ya Allah menjadi satu ilmu yang sangat berguna untuk dapat kita laksanakan di tengah rumah tangga. Insyaallah, kalaupun muncul problema-problema setelahnya, kita sudah punya kiat. Dari apa yang kita kaji dalam kajian hari ini, sudah ada gambaran-gambaran langkah untuk kita jadikan upaya perbaikan. Jangan lupa, ikhwah, jangan lupa prinsip agama ini dalam urusan hubungan suami istri, as-sulhu khair, ya, jangan lupa itu. Damai itu lebih baik. Cobalah ingatkan itu ke diri kita, ke istri kita kalau timbul cekcok. Ingatkan agama kita ini sangat suka damai. As-sulhu khair, kata Allah. Kalau engkau perhatikan bagaimana rangkaian ayat-ayat yang menceritakan tentang pertikaian suami istri, bahkan pertikaian sesama kaum muslimin, as-sulhu khair, damai itu lebih baik. Bukan cekcok lebih baik, bukan. Damai itu lebih baik. Karena yang namanya cekcok suami istri sampai mengarah kepada perpisahan itu kerjanya iblis, kerja syaitan. Wah, luar biasa kerja syaitan ini. Dia tahu betul kelemahan manusia. Iblis tahu betul kelemahan manusia. Bayangkan dia punya pengalaman dari Adam alaihissalam. Sudah berapa jumlah manusia dihadapinya? Yang kelas kayak kita ini, waduh, sudah berapa banyak sudah? Yang di bawah kita, di atas kita lagi, sudah semua dihadapinya. Dari mulai para nabi sampai umat-umat yang terburuk sekalipun kehidupan beragamanya, semua dihadapinya. Pengalamannya dalam penyesatan umat manusia begitu hebat. Dan berikut ini riwayat dari riwayat Muslim, menjadikan kita takut, termasuk orang yang ternyata berhasil kita jadi bahan mainan syaitan. Kalau sampai percekcokan rumah tangga berujung kepada perpisahan, itu berarti kita sudah jadi mainan syaitan. Sukses dia, berhasil berarti. Lihat hadis ini. Ingatkan ke istri, ke diri kita. Istri ingatkan suami. Jangan kita termasuk jadi korban seperti kisah hadis ini. Hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Semoga Allah meridai keduanya dalam riwayat Muslim. Kata Rasulullah, inna iblis yadha'u arsyahu 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Kata Rasulullah, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia utus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengan iblis kedudukannya, yang paling besar fitnah dari tentaranya itu terhadap manusia. Mana yang dia nilai paling besar hasil fitnahnya, itu yang paling mendekat kedudukannya dengan iblis. Yaji wahaduhum fayakul, datang salah seorang dari pasukan iblis ini, para syayatin, melapor, fa'altu kaza wa kaza. Ini tiap hari ini. Di hadis lain saya dapati ini dibuat iblis tiap hari ini. Pemeriksaan hasil anggota. Apa hasil klaim goda manusia sehari semalam kemarin? Ada yang melapor, aku sudah buat begini, begini, begini. Fayaqulu ma sanata syai'an. Kalau enggak puas hatinya, kau enggak ada buat apa-apa. Belum apa-apa itu. Padahal sudah berbuat ini syaitan. Ma sanata syai'an. Qala thumma yaji ahaduhum. Kemudian datang lagi syaitan berikutnya, lapor. Fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain imra'atihi. Aku tidak tinggalkan orang itu sampai aku berhasil memisahkan dia dengan istrinya. Mendengar itu, qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Mendengar laporan itu puas iblis. Ah, sini, dekat sini. Kaulah yang paling bagus. Masyaallah. Ini tiap hari. Entahlah kalau kita mau jadi korban ini. Kesuksesan syaitan di depan iblis, salah satunya keberhasilannya memisahkan suami istri. Itu salah satu. Karena di hadis lain kita dapati, itu pun bagi iblis dibanding kehasil yang lain lagi belum apa-apa. Di hadis lain kita dapati iblis bertanya kepada para tentaranya, para syayatin, mereka lapor. Ada laporan seorang syaitan mampu membuat anak durhaka ke orang tua. Kata iblis, belum apa-apa itu. Masih bisa dia minta maaf. Enggak dapat bonus ini syaitan. Bonusnya apa ya, Pak? Dia kasihkan singgasana penghargaan di riwayat itu kepada si syaitan ini. Datang syaitan satu lagi melapor, aku berhasil pisahkan suami istri. Belum apa-apa, masih bisa rujuk, kata iblis. Datang satu lagi melapor, aku berhasil membuat orang itu membunuh saudaranya. Ah, ini betul. Ini baru berhasil. Karena gak bisa lagi sudah, mati orang dibuatnya. Nah, ini satu riwayat sahih. Dibandingkan menceraikan suami istri, bikin cerai, hebat lagi ini. Dibunuhnya saudaranya. Ah, itu selesai lah sudah. Gak bisa lagi tobat itu. Pelakunya kalaupun bisa menebus hanya seputar urusan dengan keluarga yang ditinggal mati. Dengan si mayit, si korban nanti di depan Allah urusannya. Dalam hukum Islam, semua hukum urusan qisas. Kalau urusan nyawa, ya, kita paling bisa berbalas qisas. Itu tersangkut keluarga yang hidup. Nah, atau mereka menuntut dia bayar denda, ganti rugi. Ada pun urusan kita dengan yang kita bunuh, enggak selesai di dunia, itu di akhirat. Melihat hasil itu puas iblis. Nah, ini baru betul, ini baru hasil namanya. Nah, para ikhwah rahimakumullah, wasulhu khair. Nah, bukankah damai itu lebih baik? Jangan pernah menganggap ketika emosi memuncak, pisah lebih baik. Jangan. Kita memang gak mengharamkan cerai. Cerai itu halal. Tapi itu solusi akhir. Akhir dari segala solusi dalam pertikaian rumah tangga. Akhir segala solusi. Ketika sudah tak ada jalan lain, barulah kita berpikir berpisah dengan istri atau dengan suami. Makanya Islam membimbing kita jalan cara sebelum arah kepada perpisahan itu. Dalam hal menasihati istri, memisahkan tidur darinya, memukul yang tak melukai ghairu mubarrih. Sampai kepada kita gak mampu menyelesaikan problema antar kita berdua, libatkan keluarga. Hakama min ahli wa hakama min ahliha. Sudah gak juga dapat titik temu, barulah kita berbicara perpisahan. Au tasrihum bi ihsan. Ceri baik-baik. Jadi kan ini akhir segala solusi. Maka mari kita bersemangat. Dan dalam rangka meredam emosi ketika memuncak, selain ta'awus kepada Allah dari syaitan, ingatlah hadis berikut ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan kathira. Surah An-Nisa ayat 19. Apabila kalian, kata Allah, membenci sesuatu dari ulahnya istri, fa'in karihtumuhun, maka bisa jadi apa yang kalian benci itu, di situ Allah jadikan kebaikan yang banyak. Iya kan? Kita kan gak tahu. Maka kebencian sesaat, emosi memuncak sesaat, jangan terus membutakan pikiran kita. Jangan, apalagi itu laki-laki ya. Ini nasihat ini untuk khusus kepada lelaki suami. Kenapa? Karena sifat cepat tertutup akal, melupakan kebaikan pasangan itu kelas perempuan begitu. Perempuan begitu memang, kata Rasul. Makanya banyak penghuni neraka. Dan dalam hadis lain, itulah bentuk kurang akal mereka. Kenapa? Kalau salah seorang kalian ahsanta ilaihinna dahra, sepanjang zaman kalian buat baik, sekali dia kecewa, apa kata mereka? Kata para istri, ma ra'aitu minka khairan qattu, tak pernah ku tengok, ku lihat kau buat baik sekalipun. Itu kelas perempuan. Maklum, akal setengah. Lah kalau suami begitu, apa enggak perempuan ini namanya? Istri sebaik itu, sekali dia marah, habis baik semua. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Jangan lupa itu, ikhwah, ayat ini. Kalau kalian benci sama istri, ada yang kalian benci, namanya berumah tangga. Enggak usah kan istrinya orang lain, ini dasarnya anak orang. Kita satu darah, satu daging, berapa adik kandung saja ribut. Satu sumbernya semua. Enggak mesti akur kan itu. Lah bagaimana dengan seorang wanita latar belakang beda, orang tua beda, mau kita berharap cocok terus selama hidup? Sekali kita enggak cocok, meledak, marah, kita bilang memang enggak baik kau jadi perempuan. Padahal udah 5 anak sama dia. Hah? Kalau di umum ini, kalau di umum udah penuh album dosa kemesraannya, ya kan? Di umum album dosa. Banyak kali sudah momen kebahagiaan di fotonya. Tapi sekali berantem, tak ada baik kau jadi istri, katanya. Masya Allah. Ini suami perempuan ini sifatnya. Allah sudah katakan itu. Dan Masya Allah, sampai-sampai dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas-tegas mengingatkan di hadis yang sahih ini, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan membenci seorang mukmin lelaki atas wanita istrinya. Kalau ada yang dia enggak suka akhlak istri, toh yang dia suka kan masih ada. Jujur lah, betulnya ini istri udah gak ada baiknya sama sekali. Udah gitu banyak dia buat baik. Kok sekali kesalahan ini habis sudah baiknya, habis. Lupa dia mungkin dulu sakit parah dirawat istri sampai gemuk sekarang, lupa dia. Gak ada kau bagusnya kau dari dulu gitu. Masya Allah. Apa enggak hancur hati istri? Kita aja yang tahu kekurangan istri. Kalau dia berani ngomong gitu, kadang enggak terima kita. Padahal kalau dipikir memang inilah bikin mereka banyak nguni neraka, kata Rasul. Yakfurnal ashir. So, banyak kufur sama suami. Tapi toh kadang kita, kok begini kali cakap istri ini? Enggak baik, ini kurang ajar ini. Padahal kalau kita mau sadar ini maklum kurang akal. Lah bagaimana istri mandang kita yang dia pandang pemimpin? Sekali dia salah, habis kebaikannya semua. Difonis, ini istri enggak bisa pakai lagi. Padahal ikhwah, jangankan istri yang kurang akal. Sebelumnya hadis la yafraqu mu'minun mu'minatan itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jangankan istri yang memang penuh kekurangan, orang alim sekalipun, ini kaidah umum untuk ikhwah pegang. Dan juga ini saya harapkan dapat meredam fitnah dalam dakwah dan dalam sikap kita terhadap sesama, terhadap kaum muslimin umumnya, khususnya salafiyin. Adanya hadis Rasul sallallahu, adanya ucapan ulama dari tokoh tabi'in yang diambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu sallam, prinsip ini yang berucap adalah termasuk min ulama'i tabi'in Sa'id ibnul Musayyab. Ini termasuk ulama'nya tabi'in Sa'id ibnul Musayyab. Ucapan beliau ini ikhwah bisa periksa di kitab Sifatus Safwah. Nah, terdapat di jilid kedua halaman 81. Walaupun tidak dapat di halaman itu, mungkin beberapa halaman setelahnya atau sebelumnya, kadang dengan percetakan yang berbeda, beda letak kalimat tersebut di halaman yang ada. Berkata Sa'id, innahu laisa min syarifin wala alimin wala zi fadlin illa wa fihi aibun. Sesungguhnya kata beliau, tidak ada seorang yang mulia sekalipun, syarif, tidak pula seorang alim, tidak pula seorang zi fadlin, yang punya keutamaan, illa, kecuali wa fihi aibun, di dirinya pasti ada cacat, ada aib. Ya kan? Kalau manusia enggak ada aib, enggak manusia namanya itu. Malaikat yang menyamar. Ini orang syarif, alim, zi fadlin. Lah bagaimana istri? Wanita yang Allah takdirkan penuh kelemahan, kekurangan. Aduh, ini jujur kita akui ya, Pak. Kadang teori ini kalau udah terjadi ribut di rumah tangga, lupa ini. Jujurlah. Hah? Kalau enggak cepat kita ingat, lenyap ini. Hebatnya dorongan emosi itu. Padahal kalau kita merenung sesaat, nangis kita takut, bayangkan kalau emosi saat itu kita ledakkan, terbayang akibatnya, ngeri kita sendiri. Membayangkan kezoliman atas istri, bahkan membayangkan betapa jahat saya kalau begitu, dan membayangkan kalau betul terjadi sampai pisah. Aduh. Kayak manalah kalau rindu nanti sama dia. Jujur lah ya. Kaedah ini, maka saya tekankan kali ini. Ini gampang lupa kita kalau lagi marah. Pasti ada cacat siapapun orangnya, kata Sa'id bin al-Musayyab. Pasti ada aib. Maka kerja paling gampang cari aib orang. Gak perlu ikuti dia ke rumah. Duduk aja lihat dia tegak. Bisa kita dapat disalahnya. Kekurangan dia yang begini, begini, dapat. Karena setiap orang ada aibnya. Walakin minan nas, tapi ada yang namanya manusia itu, kata Sa'id, man la yambaghi an tuzkar uyubuh. Ada yang gak pantas disebut aibnya. Gak pantas disebut, diributkan. Mangkana fadluhu aktsar min nuqsihi wa hibanuqsuhu Wuhiba nuksuhu li fadlik. Maka siapa yang keutamaan dirinya lebih dominan daripada kekurangannya, kekurangan itu kita limpahkan kepada keutamaannya. Larutkan ke sana. Jangan pandang. Bukan berarti itu betul, tapi tidak jadi tolak ukur untuk orang itu. Begitulah ya ikhwan. Kembali ke istri tadi. Udah kita hidup berumah tangga bertahun bahkan ya. Masa enggak pandai kita ingat kebaikan yang sebanyak itu? Udah kita jalani hidup ini sampai bertahun. Sekali bertengkar hebat lupa semua. Enggak bisakah kita melihat ada kekurangan istri yang memang bisa diperbaiki? Kita larutkan aja kekurangan itu, melihat baiknya dia bertahun hidup sama kita. Coba lah coba. Ini menjadi teguran untuk kita bersama dalam menjalani mengarungi rumah tangga. Jangan jadi perempuan, kita laki-laki. Kalau perempuan punya sifat itu maklum. Kita laki-laki yang tidak buta akal, tak gampang melupakan kebaikan istri. Perempuan saja memang udah kurang akal, buat begitu saja malah jadi penyebab mereka masuk neraka itu. Padahal kalau dipikir memang udah fitrahnya kurang akal. Tapi begitulah memang perempuan. Sekali kau gak memuaskan hati mereka, mereka akan katakan gak pernah kau buat baik sekalipun kepadaku. Kufur kepada suami. Yakfurnal ashir. Khalas ikhwah. Ini harapan saya kepada kita semua. Di kajian seputar solusi-solusi dalam problema rumah tangga. Ayat dalam surah An-Nisa tadi sama hadis yang tadi kita baca yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yang mana Al-Imam An-Nawawi pernah menerangkan dalam mensyarah hadis tersebut. Kata Imam An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, la yang bagi ayyub ghidha. Gak layak suami itu marah-marah gak nentu, benci berlebihan ke istri. Li'annahu in wajada fiha khuluqan. Kalau dia dapati di diri istri itu akhlak-akhlak yakrah, yang dia benci. Wajada fiha khuluqan mardiyan. Tentu dia dapati pula di perempuan istrinya itu akhlak yang diridhai. Apalagi ini istri manusia yang punya dasar fitrah baik. Kita kan fitrah kita semua baik ini. Dilahirkan ibu kita fitrah baik. Ngerusak kita ini kalau enggak orang tua, peran lingkungan, salah pendidikan. Nah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan istri kita ini dasarnya baik sebetulnya. Kalaupun sekarang muncul kerusakan-kerusakan, tak terpikirkah kita dia masih punya banyak kebaikan? Fihi khuluqan mardiyan. Tidakkah kita pikir begitu? Ini kaidah ini ya. Syarah Imam Nawawi ini betul-betul mengokohkan pemahaman tadi. Hadis la yafrahu mu'minun mu'minatan. Naam. In sakhita in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Nah, maka ingat hadis riwayat Muslim tadi dan surah An-Nisa ayat 19. Ini pegangan untuk kita bersama-sama kokoh dalam menghadapi problema rumah tangga. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Kemarahan-kemarahan yang timbul, redam itu semua para jemaah rahimakumullah dengan ta'awuz. Nah, kalau kita khawatir kita enggak mampu menahan diri, pergilah tinggalkan rumah sebentar. Karena kecenderung kalau sudah emosi turun, akal kembali bekerja sempurna. Karena marah itu akan menutup akal sehat. Kalau kita menganggap enggak mampu menguasai diri karena kemarahan yang luar biasa, sudah ta'awuz kita, sudah mengingat kebaikan istri, masih terkondisi dengan kemarahan itu, pergilah tinggalkan rumah sejenak. Nah, untuk kita meredakan amarah itu. Ini suami untuk suami. Ini enggak berlaku untuk istri. Kalau istri dilarang keras di agama keluar rumah suami tanpa izinnya, walaupun dalam kondisi pertengkaran besar, bahkan walaupun dalam kondisi perceraian talak pertama dan kedua, tempat istri itu di rumah suami masih. Nah, itu kata Allah dalam surah At-Talaq, la tukhrijuhunna wa la yakhrujna. Jangan kalian keluarkan istri kalian ketika kalian cerai, talak satu, talak dua, dan jangan pula istri malah keluar rumah suami, lari. Karena talak satu, talak dua di dalam fikih Islam, istri masih berhak dapat rumah, dapat makan, kecuali habis masa iddah. Kalau habis masa iddah, suami berlepas diri dari istri kalau tak merujuknya. Istrinya boleh keluar. Nah, sudah habis masa iddah. Kalau belum, di rumah itulah dia. Maka suamilah yang mengalah dulu sesaat, menenangkan diri keluar. Kemudian setelah tenang dia kembali ke istrinya. Dan mengingat segala kajian-kajian yang kita bahas, walhamdulillah di kesempatan kali ini, agar kita mampu meredam, nah, kemungkinan kerusakan yang mengerikan yang akan melanda rumah tangga kita di saat kita tidak berusaha membentenginya dari gangguan-gangguan syaitan. Jadi inilah ikhwah rangkaian pembahasan yang dapat kita bahas di kesempatan kajian hari ini, yang insyaallah menjadi ilmu yang berguna dan insyaallah tidak mendatangkan kegagalan dalam rumah tangga jika pondasi ini kita letakkan sebaik-baiknya. Jika kita letakkan sebaik-baiknya. Di akhir daripada rangkaian ilmu ini, menutup kajian ini, kepada suami istri, jikalau pernah berkasus, bertikai, ribut, dan mau betul-betul menyelesaikannya kembali kepada Islam, selesai sudah, buanglah rasa dendam. Ini penting betul. Karena Islam tidak mengenal istilah tak ada maaf bagimu. Itu enggak ada di Islam. Saya bawakan ini kenapa? Karena sering kita memendam kadang. Memendam kekecewaan ke pasangan kita. Yang itu bibit kerusakan andai terjadi ke depan problema lainnya. Padahal sebagai seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk menjadi seorang pemaaf yang berlapang dada. Kalau memang sudah selesai, khalas. Bukankah kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Anak Adam semua kalau dipikir ya memang buat salah, mesin dosanya kita ini. Tapi sebaik-baik orang buat salah itu yang tobat. Lah kalau sudah tobat pasangan kita, dia minta ampun ke Allah, apalagi masih kita pendam lagi cerita, kita simpan. Awas. Kisah apa itu ikhwah yang penting untuk diketahui? Karena menghilangkan rasa memori buruk itu memang gak gampang. Tapi insya Allah dengan prinsip yang akan kita baca dari tafsir surah An-Nur ayat 22 ini, mudah-mudahan kita tidak lagi termasuk pendendam yang menyimpan cerita-cerita suram rumah tangga dalam kehidupan. Yang sudah ya sudah, khalas. Sudah selesai kan, sudah akur, sudah baik, khalas. Jangan lagi pendam itu. Kenapa? Ketika terjadi hadithul ifki, cerita bohong, tuduhan keji dan dusta atas ummul mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika beliau dituduh berzina, tuduhan yang menggegerkan Madinah, menggoncang hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan yang dahsyat. Sampai turun ayat dari langit membebaskan Ummul Mukminin Aisyah atas tuduhan keji dan dusta itu. Wah, itu fitnah yang luar biasa itu. Rasul pun betul-betul terbebani itu. Tidak bisa Rasul bicara apa-apa. Kalau tidak dengan Allah turunkan wahyu membebaskan Ummul Mukminin dari tuduhan keji dan dusta itu. Dan tentunya kau tahu sebagai seorang orang tua, tahulah kita apa rasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapati anak beliau yang tersayang ini dituduh berzina. Macam mana rasa orang tua? Marahnya dengan kasus itu. Dan tentu sangat-sangat memendam marah dan dendam atas penuduh-penuduh itu. Wajar saja, kita juga orang tua. Macam mana rasanya anak kita yang kita tahu baik-baik, punya suami orang terbaik, bisa dibilang berzina? Dan yang kau tahu salah satu penuduh itu masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq cenderung memberi dia belanja. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah. Macam mana sakit hati Abu Bakar As-Siddiq? Hah? Maksudnya untuk bandingkan dengan sakit hati kita ribut sama istri tadi. Sebesar apa rasa sakit hati beliau itu? Sudahlah, ini bukan cuma anak lagi, ini sekarang istri junjungan kita, istri manusia tercinta Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlipat-lipat ini kok. Ditambah ini orang sudahlah makan dari beliau. Saudara lagi, bukan bela saudaranya, malah ikut-ikutan dengan munafikun menebar fitnah. Sampai Abu Bakar bersumpah, enggak aku beri lagi santunan untuk kamu. Wajar, aku bisa bayangkan kekecewaan itu berlipat-lipat. Turun surah An-Nur ayat 22. Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Turun ayat ini. Jangan sampai bersumpah orang-orang mulia di antara kalian, orang-orang yang lapang, untuk tak lagi mau memberikan belanja kepada sanak kerabatnya, orang miskin, para muhajirin di jalan Allah. Jangan, kata Allah, hendaklah dia, mereka mau memaafkan dan lapang dada. Apa enggak kepingin kalian diampunkan Allah dosa kalian dengan kalian maafkan mereka yang bersalah? Begitu mendengar ayat itu, ikhwah tahu apa kata Abu Bakar? Aku mau diampunkan Allah. Nah, untukmu belanja lagi. Hah, sudah. Habis. Masya Allah. Ini Abu Bakar luar biasa ini. Kayak balik tapak tangan aja perasaannya itu. Sudah. Gak ada beban. Allah tawarkan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Gak kepingin kalian Allah ampunkan dosa kalian. Aku mau, kata Allah. Diampunkan Allah. Sudah, maaf, sudah kamu. Nah, ini belanja. Selesai masalah. Padahal wah, sakit hatinya sudah enggak terbayang kita. Berlipat-lipat itu sakit hatinya. Melihat orang ini, saudara ini lagi, bisanya menuduh Aisyah, anak Abu Bakar As-Siddiq, istri Nabi, berzina. Coba. Indahnya memaafkan itu. Abu Bakar mampu mengendalikan perasaannya. Memang inilah keunggulan beliau ya. Dalam segala hal. Abu Bakar ini luar biasa ini. Ketundukannya ke agama ke Rasulullah. Aduh, gak bisa kita ukur lagi. Hebat betul. Maka beliau pantas menjadi manusia termulia setelah Rasulullah SAW. Nah, inilah nasihat akhir dalam kajian ini. Kepada para istri, para suami. Kalau betul kita sudah menyelesaikan problema rumah tangga yang kita terjatuh ke dalamnya, hilangkan perasaan mendam-mendam kekecewaan itu, buang. Kalau itu tidak diusahakan dibuang, nanti menjadi bibit yang akan lebih besar lagi ke depan jika ada yang memboncengnya, ya kan? Datang kasus baru, masih ada landasan untuk diboncengi kasus baru ini, masalah lama, lebih ngeri akibatnya. Maka damai yang sesaat sekarang ini bukan malah baik ini kalau masih dipendam. Mau baik dalam hidup rumah tangga yang sebentar di dunia ini, maka mari kita buang segala dendam. Itu bukan sifat orang beriman. Apalagi terhadap pasangan hidup, terhadap istri, terhadap suami. Sehebat-hebat kita ribut sama istri, ini kan ibu anak kita ini. Bisa kita bilang besok anak kita, siapa ibunya, kita tunjuk bukan dia, bisa. Terus ya, no, itu entah siapa itu. Saking antum benci sama ibunya, gak bisa kan. Hei para suami yang saya muliakan, bisa kita begitu. Ingat, darinya lah anak kita lahir. Dan wahai para istri, seburuk-buruk suami mengecewakan hati, bisa kita tidak katakan anak kita ini siapa bapaknya, bin siapa. Bisa kita palsukan itu karena kebencian yang besar, tidak bisa. Inilah suami kita, anak kita ini dari bibitnya. Nah, ini bukan orang jauh ini suami istri ini. Pantaskah yang begini dekat, begini rapatnya hubungan suami istri, masih mendam kekecewaan dan dendam dalam cerita rumah tangga? Renungkan ini. Inilah nasihat akhir yang saya ingin sampaikan setiap menutup kajian seputar problema rumah tangga. Buang dendam, buang kekecewaan kalau sudah selesai masalahnya. Atau itu menjadi bibit yang lebih mengerikan akibatnya ke depan, bibit kerusakan yang besar. Nah, demikianlah para jemaah rahimahkumullah. Saya cukupkan untuk kesempatan di daurah hari ini seputar materi problema rumah tangga dan solusinya menurut Islam. Wallahu alam, waktu yang ada, apakah kita buka sesi tanya jawab? Ya, Pak Ustaz. Baik. Kalau tidak habis, nanti kita lanjutkan ba'dal asar insyaallah.